patahkan jantungku. Panjangkan nafasku di dalam rahmatmu. Aku memohon terimalah taubatku. Di dalam doaku akui semua. Aku makhluk yang tak sempurna, yang tersesatkan oleh dunia. Berlindung kepadamu, memohon kepadamu agar menunjukkan jalanmu. Aku makhluk yang penuh dosa. Aku makhluk yang penuh hina. Datang ke hadapanmu, bersujud kepadamu. Wahai kau zat yang berhak atas hidupku. Kepadamu maha pemilik hati, tetapkan hati. Wahai kau zat yang berhak atas hidupku.